Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan ahwal azakumullah. Allah mubarak. Malam hari ini Allah azza wajal memberikan kita kemudahan di tengah hujan. Tapi alhamdulillah Allah azza wajalla masih memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan kajian dari kitab Syarah Tidak Al-Sunnah, Syarah Tidak Al-Sitiyah. Kalau tadi antara maghrib sampai isya kita sudah belajar kitab Syarah Syarah Aqidah Al-Sunnah Jamaah, sekarang kita mempelajari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Sitiyah yang ditulis Al-Aqidah Al-Sitiyahnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di hadapan kita ini kita membahas tentang syarah Al-Aqidah Al-Sitiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 31. Untuk melihat halaman 31. Ini masih berkaitan dengan maraknya pemikiran-pemikiran bid'ah. Jadi orang-orang yang menisbatkan diri kepada pemahaman-pemahaman yang jeleneh. Nah, undur. Undur kaifa Undur kaifa tadarrajatil bid'ah fi sadril Islam hatta wasalu ila al-Khaliqi jalla wa ala. Wa ja'alu al-Khaliqa bi manzilati al-makhluqi yaquluna kama sya'u wa yaquluna hadha thabitun lillah وهذا غير ثابت هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة ila aksamin muta'addidatin. Ana ulangi. Undur. Kaifa tadarajatil bid'ah fi sadril islam hatta wasalu ila al-khaliqi jalla wa ala وَجَعَلُوا الْخَالِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخْلُوقِ يَقُولُونَ كَمَا شَاءُوا فَيَقُولُونَ هَذَا ثَابِتٌ لِلَّهِ وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ وَهَذَا يَقْبَلُ الْعَقْلُ أَنْ يَتَّصِفَ اللَّهُ بِهِ وَهَذَا لَا يَقْبَلُ الْعَقْلُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ فَحَدَثَتْ بِدْعَةُ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَانْقَسَمُوا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Jadi lihatlah, undur, lihatlah. كيف تدرجت البدع؟ كيف تدرجت البدع؟ Lihatlah, lihatlah apa? Semakin tingginya, semakin merebaknya bid'ah di sadril Islam, di dalam sadril Islam, masa Islam. Hatta wasalu ilal khaliqi jalla wa'ala, bahkan sampai kepada al-khaliq. Artinya bahwa bid'ah itu menyangkut tentang al-khaliq. Sekarang ada tanya kepada antum, ada yang masih ingat bid'ah itu definisinya apa, Mas? Bukan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bukan sedikit-sedikit bid'ah, tapi antum harus paham makna bid'ah itu apa, batasannya bagaimana, dan apakah kemudian apa saja yang baru itu bisa disebut bid'ah. Nah, bid'ah fiddin, bid'ah dalam agama, tidak seperti itu. Al-bid'atu apa bid'ah? Tariqatun fiddin muhtara'atun tudahi syar'iyyata yuksalu bisuluki alaiha al-mubalagatu fi ta'budillahi jalla wa'ala. Ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Itisam, dan ini juga difahami atau bahkan disepakati oleh ulama-ulama yang lainnya bahwasanya bid'ah itu adalah tariqatun fiddin, metode dalam memahami agama, muhtaratun yang diada-adakan, tudahi asy-syar'iyyata, tudahi asy-syar'iyyata, menyelisihi syariat, yuksadu bisuluki alaiha, yang diinginkan untuk menempuh di atasnya, al-mubalaghatu fi ta'budillah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah, oleh karena itu munculnya bid'ah itu sampai menjadikan bid'ah itu menyangkut al-Khaliq, menyangkut apa? Allah Azza wa Jalla sebagai al-Khaliq. Waja'alu khaliqa bi manzilatil makhluq, bahkan mereka menjadikan kedudukan Allah Azza wa Jalla menjadi kedudukan makhluk. Jadi dibalik, yaquluna kama syau, mereka itu mengatakan sebagaimana mereka inginkan. Mereka mengatakan apa-apa saja yang mereka inginkan, mereka kehendaki. Yaquluna, dan mereka mengatakan hadza tsabitun lillah wa hadza ghairu tsabitin. Ini adalah ya telah tetap bagi Allah dan ini tidak tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ini diterima sesuai dengan akal, ini tidak diterima tidak sesuai dengan akal. Hadza yaqbalul aqlu an yattasifallahu bihi. Ini bisa akal itu bisa menerima ketika Allah Azza wa Jalla mensifati yang demikian. Wa hadza la yaqbalul aqlu an yattasifa bihi. Dan ini tidak bisa diterima oleh akal ketika apa? Mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat seperti ini. Itu semuanya diukur dengan apa? Logika. Fa hadatsat bid'atul jahmiyati wal mu'tazilati. Maka jadilah adanya bid'ah mu'tazilah, adanya bid'ah jahmiyah dan mu'tazilah. Fangqasamu fi asma'illahi wa sifatihi ila aqsamin muta'addidatin. Maka mereka berkenaan dengan asma wa sifat, mereka itu membagi menjadi sangat banyak sekali. Maksudnya sangat banyak pembagiannya. Dan inilah yang menjadi ciri khas orang-orang ahli bidah. Itu mereka sibuk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sibuk dengan persangkaan mereka, persepsi mereka. Nah, Kita lanjutkan. Yang pertama, kismun qalu la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala bi'adamin. Li'annahu in wusifa bilwujudi ashbahal mawjudati, ashbahal mawjudati, wa in wusifa bil'adami ashbahal ma'dumati. Walaihi wa alaihi yajibu nafyu wujudi wal adami anhu, wal adami anhu, wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi, tashbihun lil khaliqi bil muntana'ati wal mustahilati, لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين, تقابل نقيضين, والنقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان, وكل عقول, وكل عقول بني آدم tungkiru hadha syai'a, tungkiru hadha syai'a, wala takbaluhu. Fandur kaifa, fandur kaifa farru min syai'in fawaqa'u fi asyarra minhu. Nah, ini nanti akan ada contoh yang biru. Yang pertama, kismun. Ini adalah bagian yang pertama. Qalu, mereka mengatakan, la yajuzu abadan anna sifallaha la biwujudin wa la biadamin. Jadi maksudnya adalah kelompok satu ini, mereka ya, mengatakan la yajuzu, tidak boleh abadan, selama-lamanya, anna sifallaha, untuk memberikan sifat kepada Allah la biwujudin, tidak boleh sama sekali untuk mensifati Allah dengan ada, biwujudin, wala biadamin, juga tidak ada. Jadi mengatakan tidak boleh sama sekali untuk mengatakan apa? Mensifati Allah dengan ada dan tiada, keberadaan Allah dan tidak adanya Allah, itu jangan diperdebatkan, wis menengok. Itu kata mereka. Li'annahu in wusifa bil wujudi asbaha al mawjudati wa in wusifa bil adami asbaha al ma'dumati. Karena apabila disifati dengan keberadaan, dengan, maka Allah azza wajalla itu akan sama, asbaha al-mawjudati, sama dengan apa saja yang telah ada. Wa in wusifa bil-adami, dan kalau Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan ketidakadaan, asbaha al-ma'dumati, maka ini sudah sama sifatnya dengan semua yang tidak ada. Paham gak? Kalau Allah ada, berarti Allah akan sama dengan barang-barang yang ada, makhluk yang ada, dan yang lain. Tapi kalau disifati bahwasanya Allah tidak ada, maka Allah pun sama dengan semua apa saja yang tidak ada. Ini filsafat, Mas. Ya, penyelewengan akidah dengan adanya logika yang dipertuhankan. Assalamualaikum. Wa alaihi yajibu nafyul wujudi wa adamil anhu. Maka wajib untuk apa? Meniadakan wujud dan ketidakadaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa madhabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi bil mumtana'ati, mumtana'ati wal mustahilati. Maka di sini wa madhabu ilaihi, dan siapa yang artinya di sini mengikuti pemikiran-pemikiran tersebut, fa tashbihun lil khaliq, itu telah menseumpamakan bagi Allah sebagai al khaliq bil mumtanaati, dengan apa? Apa saja yang dicegah, wal mustahilati, apa saja yang mustahil. Jadi semua yang tidak mungkin, ataupun semua yang mustahil. Mumtanaati artinya yang tercegah, tidak mungkin ada, wal mustahilati, dan mustahil. Dan li'anna taqabul al-adami wal wujudi taqabulu naqidaini, karena li'anna taqabul al-adami wal wujudi taqabulu naqidaini, karena menerima atau penerimaan ketidakadaan dan adanya itu ya taqabulu naqidaini. Ini menyebabkan apa? Adanya ya. Jadi artinya di sini adanya naqidaini, an-naqidaini, taqabulu naqidaini. Li'anna taqabul al-adami wal wujudi taqabulu naqidaini. Karena ya keberadaan antara tidak ada, keberadaan tidak ada dan ada, ini adalah keberadaan dua hal yang saling berlawanan. Dua hal yang saling berlawanan. Maksudnya berlawanan apa? Ada dan tidak ada, berlawanan atau tidak? Jelas berlawanan. Paham enggak sampai di sini? Nah. Wa naqidani la yastami'ani wa la yartafi'ani. Dan apa saja yang berlawanan itu tidak mungkin bersatu, dan tidak mungkin apa? Yartafi'ani. Ya. Tidak mungkin di situ saya diangkat, dihilangkan. Tidak mungkin. Keduanya itu mau diangkat untuk dihilangkan, tidak mungkin juga. Ya. Atau dua-duanya itu yastami'ani, dikumpulkan jadi satu pun tidak bisa. Ya. Wa kullu 'uqulin, ya, wa kullu uquli bani adam tunkiru hadza syai'a wa la taqbaluhu, maka setiap akal bani adam tunkiru hadza syai'a, mereka itu mengingkari yang demikian, wa la taqbaluhu, dan tidak akan bisa menerimanya. Fandur kaifa farru min syai'in wuqa'a fa waqa'u fi asharra minhu. Maka perhatikanlah, ya fangdur, kaifa farru, bagaimana mereka itu lari, min syai'in, dari sesuatu, fa waqa'u fi asyarra minhu, namun mereka itu terjerumus, jatuh kepada sesuatu yang jauh lebih buruk darinya. Contohnya apa? Mengganti. Mengganti seorang yang menjabat. Misalnya menteri. Diganti jauh yang lebih dahsyat lagi jeleknya dari dia. Paham? Ini terjadi juga di Indonesia, nasawasa mafia, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dolatul muslimin, kepada orang-orang yang dolal tersebut, yang sesat tersebut. Ini pemikirannya, bukan orangnya. Kita berbicara tentang pemikirannya, salahannya. Dan selain ini bagi kita untuk mensempatkan doa-doa kebaikan itu, kita berikan kepada petinggi-petinggi kita, kepada pejabat-pejabat, orang-orang yang diberikan jabatan amanah, agar mereka itu bisa mengemban amanah mereka. Jadi kenapa ada pemimpin-pemimpin yang khianat terhadap tanggung jawabnya? Karena rakyatnya pun itu jarang-jarang mendoakan kebaikan kepadanya, dan rakyatnya punlah yang memulai pengkhianatan dari awal pertama kali. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang al-masail fi ya, lomba fi riasa, permasalahan tentang kepemimpinan. Jadi kalau pemimpinnya jelek itu diambilnya dari apa? Cerminan rakyatnya. Rakyatnya itu hanya pakai belangkon, dijadiin ustadz, ngomong sana ngomong sini, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti baca Quran, bisa di dia itu orang kafir yang diselipkan. Tapi subhanallah, bagaimana kaum muslimin itu mudah diadu domba sama-sama itu, dan jarang sekali mendoakan kebaikan kepada sesama, sangat jarang sekali. Nah, kita lanjutkan paragraf selanjutnya di halaman 32. Wa qismun akhar qalu, dan kelompok yang lainnya ya, qismun akhar qalu nasifuhu bin nafi wa la nasifuhu bil isbat, yani annahum yujawizuna an tuslaba anillahi subhanahu wa ta'ala as-sifatu lakin la tusbatu, la tusbatu yani la naqulu huwa hayyun wa innama naqulu laysa bimayyitin wa la naqulu alimun bal naqulu laysa bijahilin wa hakadha. Nah, jadi ini kelompok yang lebay dalam memakai diksi. Jadi kalau pertama tadi, kelompok yang apa? Tidak boleh selama-lamanya mensifati ada dan tidak ada. Karena mensifati ada dan tidak ada itu apa? Tasyabbuh, menyerupai dengan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kelompok waqismun akharu qalu, dan macam yang lainnya, mereka mengatakan nasifuhu bin nafi wala nasifu bil isbat. Kita mensifatinya dengan nafi, dengan peniadaan. Wala nasifu bil isbat, dan kita tidak mensifatinya dengan penetapan bil isbat. Yani maksudnya annahum yujawizuna an tuslaba anillahi subhanahu wa ta'ala as-sifatu. Nah, mereka membolehkan di sini an tuslaba anillahi, annahu yujawizuna, mereka itu melewati, melewati batas, dan mereka ya membolehkan adanya antuslaba anillahi, ya, merampas adanya sifat-sifat Allah azza wajal. Lakin la tusbatu, namun mereka itu tidak bisa menetapkannya, tidak bisa ditetapkan, yakni la naqulu huwa hayyun, maksudnya adalah kita katakan bahasanya Allah azza wajal itu hayyun, maha hidup. Wa innama naqulu, dan sungguhnya kita mengatakan laisa bimayyitin, Allah azza wajalla itu bukan mayit. Wala naqul, dan kita tidak mengatakan alimun, bal naqulu laisa bijahilin. Ya. Kita mengatakan bahasanya Allah itu azza wajalla alimun. Namun mereka justru mengatakan apa? Laisa bijahilin. Walaupun makna bahasa Indonesianya hampir sama, Mas. Tapi ini nampak sama, nyata beda. Nampak sama, nyatanya beda. Oleh karena itu sebutkan qismun akhar di sini, mereka mengatakan nasifuhu bin nafi wala nasifu bin isbat. Kita itu mensifati dengan peniadaan, dan kita tidak mensifati dengan apa? Isbat. Ya, penetapan, kekokohan. Yani annahum yujawizuna an tuslaba anillahi as-sifat. Mereka itu melewati batas sehingga seolah-olah apa? Merampas dari Allah azza wajalla beberapa sifat dari Allah azza wajalla. Lakin la tasbut walakin la tusbatu. Namun ya, ini tidak terjadi. Artinya apa? Tidak ada penetapannya. Yani la naqulu huwa hayyun. Kita tidak mengatakan adalah bahwasanya Allah azza wajalla itu hayyun. Allah azza wajalla itu hidup. Wa inna naqulu laisa bimayyitin. Namun kita katakan apa? Laisa bimayitin. Artinya apa? Orang itu bukan termasuk mayit. Wala naqulu ya. Dan kita katakan alimun. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat apa? Alimun, maha mengetahui. Bal naqulu laisa bijahilin. Namun kita katakan Allah Azza wa Jalla itu bukan yang jahil. Ya, wa hakada, demikian. Jadi kalau misalnya siapa yang ngantuk itu kan? Nah, karena sekarang di sini adalah waktunya orang-orang itu mengikis ngantuk. Ya. Ada yang mengatakan saya ngantuk, tapi di situ ada juga yang tidak mengaku karena memang tidak ngantuk. Karena memang tidak ngantuk. Nah, di sini ada antara ngantuk dan tidak ngantuk. Ya enggak? La yastami'ani. Itu tidak akan bersatu. Apalagi di kajian anak. Ada yang ngantuk, ngopi mas. Kalau nggak ngopi, ya harus ada sesuatu yang dikerjakan. Sehingga, apa? Barokah dari mendatangi majelis ilmu itu tidak hangus dengan sebab dianggap remeh. Adanya apa? Rasa lelah, capek, penat, dan tidur. Paham sampai sini? Nah, dan itu semuanya harus dengan doa. Gak mungkin kita itu menjadi kuat, gak mungkin kita itu menjadi paham, kecuali kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekuatan, dan Allah lah yang memberikan kepahaman kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Sehingga kismun akhir di sini adalah mereka mensifati, ya, bin nafi wala nasifu bil isbat, mensifati dengan ketidakadaan dan tidak mensifati dengan isbat, penetapan. Yani annahum yujawizuna an tuslaba anillahi as-sifatu. Ya. Mereka itu merampas apa-apa dari Allah Azza wa Jalla, termasuk di situ apa? As-sifat. Lakin la tusbatu. Namun ini tidak bisa. Yani la naqulu, kita katakan, kita tidak mengatakan huwa hayyun, bahwasanya Allah itu maha hidup. Wa inna manaqulu laisa bimayyitin. Namun kita katakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bukan mayit. Wa naqulu, dan kita katakan wala naqulu, kita tidak mengatakan alimun. Artinya kelompok yang kedua itu tidak mau mengatakan dengan sharih, dengan jelas. Bil qaul sharih wal adillah sharihatan. Dan dengan adillah, dalil-dalil yang jelas. Sehingga apa yang terjadi di sini, mereka itu lebay dalam membuat diksi. Siapa yang ngantuk? Ngacung. Ustaz, saya enggak ngantuk, Ustaz. Saya enggak ngantuk. Saya enggak ngantuk. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang ada pada dia itu bertentangan dengan apa yang hakikatnya. Dia mengatakan tidak ngantuk, tapi dia sesungguhnya ngantuk. Maka di sini jelaskan apa? Ya, ada yang mengatakan di sini hayyun, ya, hayyun maha hidup. Tapi hendaknya kita mengatakan laisa bimayyit. Itu, ya, itu bukan mayit. Laisa bimayyit. Artinya apa? Tidak mati. Bukan yang mati. Sama halnya. Ya, mohon ikhwan-ikhwan yang, ya, anda mengatakan apa? Ngantuk, tapi diganti apa? Ikhwan-ikhwan yang terlalu khusyuk, misalnya. Terlalu khusyuk memandang ke bawah, ya, matanya cumpang-camping, maka hendaknya meminum kopi atau mengoleskan kopi. Ya, ini segini. Allah baik. Wa zaidakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ayo. Ya mas, diminumin kopi mas, biar ada sengkering-sengkeringnya mas. Allah baik. Menahan ya. Labak setahur insyaAllah. Ayo. Nah, kita lanjutkan. Wahakada. Qalu, mereka mengatakan, lau asbata. lau asbatta. Ya. Qalu lau asbatta lahu syai'an. Lahu syai'an. Syabbahtahu bil mawjudati. Syabbahtahu bil mawjudati. Li'annahu ala za'mihim kullul asyai al-mawjudati mutasyabihatun. Fa'anta la tusbitu lahu syai'an. Wa amman nafyu fahuwa adamun. Ma'a annal mawjud ma'a annal mawjuda fil kitabi wa sunnati fi sifatillahi minal isbati aksaru minal nafi bikathirin. Ya. Jadi qalu, mereka mengatakan lau asbatta, seandainya engkau itu telah menetapkan lahu bagi Allah syai'an sesuatu, syabbahtahu bil mawjudati, maka engkau telah apa, menserupamakan dengan apa saja yang keberadaannya ada. Li'annahu ala zamihim, karena yang demikian itu menurut persangkaannya mereka, kulul asya'i mawjudati mutasyabihatun, setiap apa saja yang ada ini mutasyabihatun, ada mirip-miripnya, ada mirip-miripnya. Antum pernah lihat fulan mirip dengan fulan, fulan mirip dengan fulan. Ana pernah, ada yang mengatakan ikhwan di Abu Dhabi, Zah, ente itu kalau tak lihat-lihat itu tasbihan di Syekh Abdul Bari. Ana jadi geleng-geleng kepala. Dari mana antum mengatakan bahwa ana itu mirip-mirip Syekh Abdul Bari? Ya, ini jenggotnya pun beda. Ya, jenggotnya beda. Ana asalnya Indonesia, Syekh Abdul Bari India. Dan Syekh Abdul Bari itu ana, itu guru ana, Syekh ana. Ana mesti harus mendangak ke atas. Kok disamain dengan beliau? Ada apa? Nah, namun itu bukan berarti kemudian menyamakan ana dengan beliau, itu tidak mungkin. Ya, untuk saat ini tidak mungkin. Namun di sini jelaskan apa? Bahwasannya ketika sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada itu mutasyabihatun, saling mirip-mirip. Fa anta la tusbitu lahu syai'an. Engkau itu tidak menetapkan baginya sesuatu apapun. Wa amman nafyu fa huwa adamun. Sedangkan nafi, ya, nafi ini tidak ada ini adalah fa huwa adamun. Adamun apa? Tidak ada. Ya, makanya kalau orang Kebumen jadi ngadamun, Mas. Ya, ngadamul kuwati li tamassak nafsi bizawaj. Tidak ada kekuatan untuk menahan diri dari keinginan untuk menikah. Teng-teng. Nah, ini contoh saja. Bahasanya, Pak, yang pertama tadi tidak boleh mengadakan dan tidak ada. Sekarang yang kedua adalah tidak boleh mensifati dengan peniadaan, tidak boleh mensifati dengan penetapan. Qalu lau asbatta lahu syai'an, kalau engkau telah menetapkan sesuatu, syabbahtahu bil mawjudati, maka engkau telah mensumpamakan dengan yang ada. Fa'anta la tusbitu lahu syai'an. Engkau itu tidak menetapkan sesuatu apapun bagi Allah. Kalau engkau itu menetapkan sesuatu misalnya berkaitan dengan Allah, itu tidak menetapkan apapun. Amman nafyu fahuwa adamun. Sedangkan peniadaan itu tidak ada. Ma'anal mawjuda fil kitab wa sunnati fi sifatillahi min isbati aktsaru min nafyi bikathir. Di mana di dalam Al-Qur'an dan Sunnah keberadaan tentang dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah minal isbati, ya, yang berkaitan dengan penetapan itu lebih banyak daripada minan nafi bikathir, daripada peniadaan secara lebih banyaknya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan penetapan sifat-sifat Allah itu jauh lebih banyak daripada peniadaannya. Penetapannya jauh lebih banyak dari peniadaannya. Itu bisa antum jadikan fawaid malam ini. Yaitu apa? Anna. Kemudian minan nafi anna al-mawjuda fil kitab wa sunnati fi sifatillahi minal isbati aktaru minal nafi bikathirin. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qila lahum inna allaha qalu an nafsihi sami'un basirun. Dikatakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman tentang dirinya, sami'un basirun, yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, qalu, mereka mengatakan apa? Qalu hadha min babil idhafati bimakna nusiba ilaihi sam'u. Nusiba ilaihi as-sam'u. La, li'annahu muttasifun bihi. Walakin li'anna lahu makhluqan yasma'u. Ya, li'annahu lahu makhluqan yasma'u. Fawa min babil idhafati. Fawa min babil idhafati. Fasami'un ya'ni laisa lahu sam'un lakin lahu masmu'un. Waja'a ta'ifatun saniyatun qalu hadhihi al-awsafu lil makhluqatihi wa laysat lahu amma huwa fala yusbatu lahu sifatun. Nah, jadi ini berkaitan dengan perkataan mereka. Qalu. Ya. Hada min babil idhafati. Ini adalah termasuk apa? Babil idhafah. Bab penyandaran. Dimana nusiba ilaihi sam'u. Yaitu bahwasannya disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu apa? As-sam'u. Maha mendengar. Li'annahu muttasifun bihi. Karena Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan, ya, dengan demikian. Artinya dengan mendengar. Ya. Lakin li'anna lahu makhluqan yasma'u. Namun ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia itu adalah makhluk. Makhluk dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Yasmau, dia bisa mendengar. Ya, dia bisa mendengar. Fahuwa min babil idhafati. Ini termasuk bagian bab dari idhafah, dari penyandaran. Ya. Maksudnya di sini فَسَمِيعٌ يَعْنِي لَيْسَ لَهُ سَمْعٌ لَكِنَّهُ مَسْمُوعٌ وَجَاءَ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ قَالُوا هَذِهِ الْأَوْصَافُ لِلْمَخْلُوقَاتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَمَّا هُوَ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ صِفَةٌ. Maksudnya adalah qalu, mereka berkata, hada min babil idhofah, ini adalah bab termasuk bab penyandaran ya. Kemudian fahuwa min babil idhofah, ini adalah termasuk yang dinisbatkan. Fa sami'un yakni sami'un, sifat sami'un, Allah Maha mendengar, itu yakni laisa lahu sam'un, tidak ada baginya sam'un, pendengaran. Lakin, namun lahu masmu'un, namun baginya adalah masmu'un, apa yang masmu', yang di situ apa? Didengar. Waja'a ta'ifatun thaniyatun qalu hadhil awsafu ya li makhluqatihi wa laysat lahu amma huwa fala yathbutu lahu sifatun. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan hada min babil idhofah, ini adalah bab apa? Idhofah, penyandaran. Bimana, maknanya adalah nusiba ilaihi sam'u, dinisbatkan kepadanya pendengaran. La li'annahu muttasifun bihi, bukan karena ini adalah sifatnya di situ. Lakin li'anna lahu makhlukan yasmau, karena di situ ada makhluk yang senantiasa mendengar. Fahuwa min babil idhofati, ini adalah bagian dari bab idhofah. Fassami'un ya'ni sami', di sini ya'ni laisa lahu sam'un, ya, tidak ada baginya sam'un. Lakin ya, lakin lahu masmu'un. Waja'a ta'ifatun thaniyatun qalu hadhil awsafu li makhluqati wa laysat lahu amma huwa fala yathbutu lahu sifatun. Nah, mereka mengatakan hadha min babil idhofah, ini adalah bagian dari idhofah, penyandaran. Bima'na nusiba ilaihi sam'u, artinya apa? Nusiba ilaihi sam'u, kita itu nisbatnya dititipkan nusiba ilaihi as-sam'u, di apa, nisbatkan kepada Allah azza wajalla itu as-sam'u, pendengaran. Li'annahu muttasifun bi, karena Allah lah yang telah mensifati dengannya. Lakin lakin li'anna lahu makhluqan, karena dia alasannya adalah dia itu makhluk, ya, dia itu makhluk. Qalu hadhil awsafu lil makhluqati, ini adalah sifat-sifat ini bagi makhluk-makhluknya. Wa laysat lahu, dan ini bukan baginya. Amma huwa fala yathbut lahu sifat, kalau dia maka ini sudah tetap baginya sifat, artinya sifat dzatiyah dan apa? Dzatiyah dan apa? Dzatiyah dan apa? Tadi itu loh, ada di situ. Jadi kalau di sini penyandarannya salah, maka itu tidak benar bahwasanya sifatnya itu bagi Allah azza wajalla. Tapi kalau dia itu mensifatinya dengan benar, maka itulah yang pantas bagi Allah azza wajalla. Maksudnya adalah kalau misalnya antum itu mengatakan di situ nusiba ilaihi sam, la li'annahu muttasifun bi, bukan karena Allah diberikan sifat Allah Maha mendengar, tapi di sini apa, disandarkannya karena Allah azza wajalla itu pantas. Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji dan diberikan sifat-sifat yang tertinggi. Bahkan ada sifat-sifat yang musytarikah, dan itu tidak diyakini oleh orang-orang apa? Asy'ariyah. Maka mereka mencukupi sifat-sifatnya itu sangat sedikit sekali. karena mereka takut terjatuh pada tasybih. Tapi mereka jatuh kepada apa? Kebinasaan yang lebih dahsyat lagi. Ya, nyelenehnya lebih jauh lagi. Justru mereka apa? Mentaktil, meniadakan. Karena apa? Tidak boleh seperti itu, maka mereka mentaktil, hanya meyakini 7 sifat utama. Sifat-sifat yang lainnya geleng kepala, bukan bagian dari kami untuk meyakininya. Ini seperti itu. Nah, untuk bina min dalik. Ya. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu, ya, kalau dibandingkan di dalam Al-Quran Sunnah, maka yang sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal itu jauh lebih banyak daripada sifat-sifat yang dinafikan bagi Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian qalu hada min babil idhafati bima'na nusiba ilaihi sam'u la li'annahu muttasifun bihi lakin li'anna lahu makhluqan yasma'u fa huwa min babil idhafati fasami'un ya'ni laysa lahu sam'un lakin lahu masmu'un وَجَاءَ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ قَالُوا هَذِهِ الْأَوْصَافُ لِلْمَخْلُوقَاتِ وَلَيْسَ لَهُ أَمَّا هُوَ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ صِفَةٌ. Nah, mereka mengatakan هذا من باب الإضافة, ini adalah termasuk idhafah, bab tentang idhafah. Ya, بِمَعْنَا نُسِبَ إِلَيْهِ سَمْعُ, maknanya adalah nusiba ilaihi sam'u, dinisbatkan kepadanya ada pendengaran. La li'annahu muttasifun bihi, bukan karena dia itu diberikan sifat atau disandarkan kepadanya, bukan. Lakin li'anna lahu makhluqan yasma'u. Ya. Karena dia itu kan ada apa? Ada makhluk yang Allah telah ciptakan dan dia pun bisa apa, mendengar apa yang dia dengar. Waja'a ta'ifatun tsaniyatun, dan telah datang kelompok yang kedua. Qalu, mereka mengatakan hadhil awsafu lil makhluqatihi, ini adalah sifat-sifat bagi makhluknya. Wa laysa lahu, dan itu bukan baginya. Amma huwa fala yusbatu lahu sifatun. Oh, dia di sini fala yusbatu lahu sifatun, ini tidak ada sifat yang tetap, ya, tidak ada sifat yang tetap baginya. Kemudian nah, 12 menit lagi insyaAllah binillah. Kita lanjutkan. Gas pol mas. Nah, jadi di situ jelaskan tentang apa mas? Tentang wakismun. Ya, kismun apa mas? Wakismun salis qalu. Belum selesai tadi ya. Laisa lahu sam, lakin lahu masmu'un, wa ja'a ta'ifatun tsaniyah. Nah, telah datang kelompok yang kedua. Qalu, mereka mengatakan hadhil awsafu lil makhluqati, ini adalah sifat-sifat yang diberikan kepada makhluknya. Wa laisa lahu, dan ini bukan bagi Allah Azza wa Jalla. Amma huwa, sedangkan bagi Allah Azza wa Jalla, fala yathbutu lahu sifatun, maka tidak ada apa, tidak tetap baginya Allah mempunyai sifat. Ini yang salah kaprahnya di sini. Salah kaprahnya di sini. Walaupun dia meyakini ada idhofah, tapi pada kenyataannya mereka meyakini apa? Wala yasbutu lahu sifah. Ditiadakan. Ditiadakan. Ya, paham sampai sini? Nah, kemudian yang ketiga, wa qismun thalithun qalu yusbatu lahu asma'u. Ya. Yusbatu lahu asma'u duna sifati. Duna sifati. Wa ha'ula'i humul humul mu'tazilah. Humul mu'tazilah. Asbatu asma'allahi. Qalu inna allaha sami'un basirun qadirun alimun hakimun. Lakin qadirun bila qudratin. Wasami'un bila sam'in. Basiratun bila basar. Alimun bila ilmin. Hakimun bila hikam. Yang ketiga di sini, antum lihat. Kismun salis. Kalau tadi yang awalnya apa? Ada tidak ada? Enggak boleh. Kalau yang kedua bang? Hanya? Ya. Jadi untuk menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih banyak daripada nafinya. Sehingga di situ harus ditimbang secara masak. Ya, tentang begitu juga di sini tentang apa? Tentang macam-macam level. Yaitu berkaitan dengan ketiga ya. Jadi yang ketiga di sini apa? Wa qismun salisun qalu yusbatu lahu al-asma'u duna sifati. Jadi nama-nama itu sudah sabit, sudah tetap duna sifati, tanpa ada sifat. Sifat karena banyak sekali. Nah, ana ulangi lagi. Ya. Perbedaan antara sifat Allah Azza wa Jalla dan asma-nya itu apa? Siapa yang ngerti? Mas Furk, lama barik. Tabak setuhur, insya Allah. Perbedaan antara sifat Allah Azza wa Jalla dan nama Allah Azza wa Jalla. Ya sering. Apa mas? Lama barik muhawalah tayyibah walakin inala usaha yang baik namun si kurang saudara-saudara masnu. Apa beda antara sifat Allah dan nama Allah Azza wa Jalla? Universal, lama barik. Nah, gak apa gak? Ya, Allah balik. Antum tulis lagi kalau ada yang masih belum tulis. Ya, dan roji ya, akhil aziz. Roja, diulang lagi. Dan insyaallah nanti akan diberikan update link per kitabnya. Jadi karena kita kemarin belum sempat menata dari Facebook ini. Ya, itu nanti insyaallah akan dibikinkan link. Jadi kajian, misalnya kajian Syarah Aqidah Wasithiyah. Ini linknya segini, antum tinggal mau murojaah mana saja. Ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah nanti Allah mudahkan setiap Ini ada playlist lain, playlistnya dan mudah untuk difahami dan untuk dimeroja. Jadi perbedaan antara sifat Allah dan nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla itu meliputi beberapa sifat. Namun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih banyak daripada nama apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih banyak daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan satu sifat itu belum tentu mempunyai satu nama, tapi satu nama mempunyai beberapa sifat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, man ahsaha dakhulal jannah, atau man hafidhaha dakhulal jannah. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla itu ada 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, menghafalkannya, mempraktekannya, maka dia masuk surga. Namun maksudnya di sini adalah bahwasanya asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah sering dijadikan sebagai istilahnya bagian dari penyerangan musuh-musuh Islam. Jadi tentang asma wa sifat ini pembelajarannya itu jauh lebih mendalam. Tapi kaum muslimin itu tidak mau belajar. Wah, ya semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada saudara-saudara muslimin. Nah. Jadi yasbatu lahul asma duna sifat. Dia menetapkan ya, penetapan ini yusbatu ditetapkan baginya lahu al asma duna sifati. Jadi yusbatu lahu asma duna sifati. Dinisbatkan baginya asma duna sifati, tanpa ada sifat. Wa haula'i humul mu'tazilatu. Mereka itu adalah Mu'tazilah. Asbatu asma Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Qalu inna Allah sami'un basirun, qadirun alimun hakim. Sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai nama sami'un basirun, qadirun alimun hakimun. Lakin qadirun bila kudrati, sami'un bila sami, wa basirun bila basari, alimun bila ilmin, hakimun bila hikmatin. Jadi di situ kelompok yang ketiga mereka mengatakan la yusbatu lahu asma duna sifat. Tidak bisa ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai asma, mempunyai nama-nama duna sifat, tanpa ada sifat. Wa haula'i humul mu'tazilah. Yang demikian ini adalah mereka adalah mu'tazilah. Ya. Asbatu asma Allahi. Mereka menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Qalu inna Allah sami'un basirun, qadirun alimun hakimun. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sami'un basirun. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Qadirun, Allah maha menguasai. Alimun, Allah yang mengetahui. Hakimun, yang bijaksana. Apakah seperti itu, tambahan-tambahan seperti itu? Aslam wa ajyad min qabl. Lah. Ya, laisa hakadha. Maksudnya di sini adalah kelompok yang ketiga ini mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla mempunyai nama tapi tidak meyakini tentang sifat-sifatnya. Wa haula'i humul mu'tazilah. Ini adalah mereka adalah mu'tazilah. Asbatu asma'allahi, mereka menetapkan nama-nama Allah. Qalu, mereka mengatakan innallaha sami'un basirun. Sesungguhnya Allah sami'un, Allah maha mendengar. Maha mendengar apa? Basirun, Allah maha melihat. Qadirun, Allah maha qadir, maha kuat. Alimun, Allah maha mengetahui. Hakimun, Allah maha bijaksana. lakin qadirun bila qudratin. Namun Allah Azza wa Jalla itu qadir. Allah Azza wa Jalla itu mempunyai kekuasaan bila qudratin, tanpa harus ada qudrah. Ya. Sami'un bila sami'. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, tidak perlu apa Mas? Sama pendengaran. Ya, ini pendengaran. Allah mempunyai penglihatan. Namun di situ hak prerogatif dari Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq. Basiratun bila basri. Ya, basirun. Allah Maha melihat tanpa ada basar, tanpa ada penglihatan. Alimun bila ilmin. Allah Maha mengetahui tanpa harus ada ilmu. Hakimun bila hikmatin. Allah Maha bijaksana tanpa harus ada hikmah. Paham gak di sini? Nah, Ar-Rabi wa qismun, ya, yang ke ya empat. Qismun tsalitsun, ya. Dari qismun tsalitsun kemudian berkaitan dengan apa? Bentar. Dan naktafi bihadith kudrah yana ada intahina wa waqafna wa itsa'a wa alzamtu bi nafsi anni la atajawwaz akthar min wa itsa'a. Ana mempunyai komitmen untuk tidak kemudian menambah kajian lebih dari satu jam kecuali satu. Taqul mufid insyaallah binillah. Nah, naktafi bihadith kudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.